اللهم ارحمنا بالقرآن. Doa bersama salat itu bid'ah. Apakah benar demikian? 113. Setelah cerita panjang lebar tentang dalil-dalil doa sendirian bahwa setelah sholat itu waktu yang mustajab, sekarang 113 setelah teks Arab yang bawah. Ketahuilah bahwa ulama hadis berbeda pendapat pada zaman ini. Yang dimaksud zaman ini zaman Syekh Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Tuhfatul Ahwal, tentang selesai sholat wajib apakah berdoa mengangkat tangan dan diaminkan makmum atau tidak. Kenapa mereka ikhtilaf? Karena hadisnya dhaif. Yang jadi masalah itu bukan masalah dhaifnya, karena dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ulama hadis mengamalkan hadis dhaif selama untuk wada'in akmal. Lalu dari mana datang masalah itu? Muncul masalah Syekh Nasiruddin Albani tak boleh sama sekali hadis dhaif tak boleh. Jadi kalau kita ingin akar permasalahannya, mengapa tak boleh talqin mayat setelah dikubur? Mengapa tak boleh membaca surat Yasin malam Jumat? Mengapa tak boleh doa bersama setelah sholat? Mengapa tak boleh membaca Allahumma lakasutu wa bika amantu ala zika aftartu? Itu cabang-cabangnya saja. Kalau diurut ke atas, dari mana alur ceritanya ini, maka dia akarnya satu. Tak boleh beramal dengan hadis dhaif menurut Nasiruddin Albani. Karena dia asalkan dhaif, buah. Maka datanglah Syekh Said, Syekh Mamluk Said Mahmud, ulama Azhar, ahli hadis. Dibantahnya lah argumen Albani itu dalam kitab 7 jilid, judulnya At-Ta'rif. At-Ta'rif, kitab At-Ta'rif, Bi'awhani man faraqa baina sahih wa dhaif. Nah, jadi dibantah di situ tentang bahwa hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadhil amal. Tadi ini masalah. Jadi itu pendapat Al-Bani. Itu yang menjadi akar masalah kenapa hadis dhaif tak boleh.